Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa bi sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'du. Ikhwana fiddin azakumullah, kita lanjutkan kembali kajian kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin karya al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Malam ini kita awali dari hadis yang ke-854. Masih terkait dengan bab salam. Qala rahimahullah wa 'anil Miqdad radhiyallahu anhu fi hadisi at-tawil. Qala kunna narfa'u lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam nasibahu min al-laban fayaji'u min al-layl fayusallimu tasliman la yukidhu na'ima wa yusmi'u al-yaqban faja'a nabiy sallallahu alaihi wasallam fasallama kama kana yusallim rawahu Muslim. Dari sahabat yang mulia Al-Miqdad, semoga Allah meridhoinya, dalam hadisnya yang panjang, beliau bercerita, kami pernah menyiapkan bagian susu untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau datang malam-malam menyampaikan salam yang suara salamnya tidak sampai membuat orang tidur menjadi terbangun, tapi yang bangun bisa mendengarnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam datang menyampaikan salam seperti biasa beliau menyampaikan salam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam hadis ini ikhwana wajin azakumullah terdapat beberapa faedah. Yang pertama, disyariatkan untuk menyampaikan salam kepada kaum yang di situ ada yang tidur, ada yang bangun. Jadi ketika datang kita menjumpai ada sebagian yang tidur, ada sebagian yang masih bangun, maka tetap disyariatkan untuk menyampaikan salam. Hanya saja suara salamnya disesuaikan, cukup didengar yang bangun dan tidak sampai membuat bangun orang-orang yang tidur. Nah, barakallahu fikum. Dari sini kita bisa mengambil faedah bahwa disyariatkan untuk kita semua agar tidak mengganggu istirahat seseorang kecuali untuk urusannya bersifat darurat atau sangat penting. Jadi kalau ada yang tidur atau yang bangun, kita hanya berkepentingan dengan orang yang bangun, enggak ada kepentingan dengan yang tidur-tidur, maka disyariatkan untuk tidak mengganggu istirahat mereka. Insyaallah ini adalah adab dan tata krama yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, dalam hadis ini menunjukkan bahwa para sahabat sangat menghormati Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai beliau disiapkan susu khusus, ya. Nah, ini disebutkan oleh Imam Muslim dalam bab keutamaan memuliakan tamu. Ini para sahabat tahu Rasul akan datang, maka mereka menyiapkan susu untuk jamuan. Itu menunjukkan para sahabat sangat menghormati dan memuliakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, apalagi beliau dalam keadaan sebagai tamu. Taib. Dan dalam hadis ini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat menyukai al-laban, susu. Jadi kalau dikasih susu enggak pernah lola, ya. Nah. Barakofikum. Hadis berikutnya yang ke-855. Qala rahimahullah wa an Asma binti Yazid radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mar fil masjid yauman wa usbatun minan nisa'i qu'ud fa alwa bi yadihi bitaslim rawahu at-Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Dari Asma bintu Yazid radhiyallahu taala anha bahwa sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melewati sekelompok wanita yang sedang duduk-duduk, nah, di masjid. Maka beliau pun mengisarkan tangan beliau dengan menyampaikan salam kepada mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Beliau berkata hadis ini hasan. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih At-Tirmidzi nomor 2697. Qala An-Nawawi rahimahullah wa hadha mahmulun al-annahu sallallahu alaihi wasallam jama'a bainal lafzi wal isyarah. Riwayat ini menunjukkan makna bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memberi isyarat, beliau juga menyampaikan salam. Wa yu'ayyiduhu anna fi riwayat Abi Dawud fa sallama alaina. Dan hal ini dikuatkan di dalam riwayat Abu Dawud yang lain dengan lafaz fa sallama alaina, Nabi kemudian menyampaikan salam kepada kami. Taib. Dalam hadis ini khonabidina a'zakumullah terdapat beberapa faedah. Yang pertama, jika kita berjauhan dengan seseorang, maka boleh menyampaikan salam dengan memberi isyarat dengan tangan. Assalamualaikum. Nah, kalau dekatkan salam, jabat tangan, ya. Tapi kalau agak jauh, kita boleh memberi isyarat tangan dengan menyampaikan salam. Assalamualaikum. Itu, ya. Adapun kalau hanya memberi isyarat tangan tanpa mengucapkan salam, maka ini hukumnya makruh. Ini termasuk tasabuh dengan orang-orang Yahudi. Orang Yahudi itu biasa kalau nyapa cuma gini, gitu. Tanpa memberi salam, ya. Nah, bagaimana kalau nggak mungkin suara kita didengar? Ya kita memberi isyarat gerakan bibir saja, ya. Assalamualaikum, ya. Nah, tapi kalau nggak ada ucapan salamnya, maka ini hukumnya makruh. Baik. Kemudian dalam hadis ini juga menunjukkan faedah bahwa dibolehkan untuk menyampaikan salam kepada jamaah wanita jika aman dari fitnah. Nah, misalkan ada beberapa wanita yang sedang duduk, kita beri salam, assalamualaikum, itu enggak apa-apa jika aman dari fitnah. Baik, diantaranya aman dari fitnah, mereka-mereka itu masih ada hubungan famili. Biasanya rumah famili satu dengan yang lain kan berdekatan. Mereka sedang duduk-duduk, ya. Itu famili kita, wanita-wanita tadi itu. Tapi bukan mahram kita, cuma hubungannya dekat. Entah itu, apa namanya, istrinya paman, ya. Atau tetangga yang sudah mak-mak begitu, yang biasa mengasuh kita sejak kecil, ya. Nah, punya kalau kita salam itu gak ada perasaan apa-apa, ya. Nah, aman dari fitnah, maka ini boleh. Sebagaimana nah, Rasul SAW menyampaikan salam kepada beberapa jamaah wanita yang duduk-duduk di masjid. Wa illa, jika tidak aman dari fitnah, fasamtu wa adamus salam aslam wa afdal. Kalau tidak aman dari fitnah, maka diam, enggak salam itu justru lebih afdal. Apalagi itu mbak-mbak yang masih muda-muda, ya, mungkin sedang nunggu bis gitu. Kalau nyampaikan salam kemalah digoda sama mereka, atau kita yang tergoda, ya, sebaiknya diam, ya. Nah, itu lebih afdal. Kenapa? Karena menyampaikan salam itu tidak wajib, sunnah, ya. Sementara melakukan sesuatu yang menyebabkan kita terfitnah atau membuat fitnah orang lain itu dilarang. Maka mencegah yang dilarang itu lebih didulukan daripada mendatangkan maslahat. Nah, darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Mencegah kerusakan itu lebih didulukan daripada menarik kemaslahatan. Nah, baik. Selanjutnya, hadis yang ke-856. Wa an Abi Jurayyin al Ujaimi radhiyallahu anhu qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu alaikas salam ya Rasulullah Faqala la taqul alaika salam fa inna alaika salam tahiyatul mauta. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasan sahih wa qad sabaqa lafdhuhu bitulihi. Dari Abu Jurai Al-Juhaimi, semoga Allah meridainya, beliau berkata, aku pernah mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian aku ucapkan alaikassalam ya Rasulullah. Dibalik harusnya kan assalamu alaika, alaikassalam ya Rasulullah. Maka beliau bersabda, kamu jangan berkata alaikassalam, karena alaikassalam itu adalah salam penghormatan untuk orang-orang yang telah mati. Nah, hal ini diriwayatkan oleh Abu Dawud At-Tirmidzi. Beliau berkata hal ini hasan sahih dan telah lewat lafadznya secara panjang. Hal ini disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih Abi Dawud. Nah, nomor 4084. Jadi di sini ada faedah bahwa ucapan alaikassalam ini adalah ucapan penghormatan untuk orang yang mati. Nah, silakan kita ziarah di makam Rasul dan sahabat beliau Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma. Nah, itu kita ucapkan alaikassalam ya Rasulullah, alaikassalam ya Abu Bakrin, alaikassalam ya Umar gitu. Karena mereka telah mati. Adapun kalau memberi salam kepada yang masih hidup, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah, taib selanjutnya, bab berikutnya yang ke-133, babu adabis salam, bab beberapa adab dalam salam. Hadis yang ke-857, qala al-imam an-nawawi rahimahullah wa ana fi huwairata radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam qala yusallimu al-raqib al-mashi wal-mashi al-qa'id wal-qalil al-kathir uttafaqun alaih wa fi riwayat al-Bukhari was-saghiru al-kabir. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, bahwa sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, orang yang naik kendaraan harus memberi salam kepada yang jalan kaki, yang jalan kaki memberi salam kepada yang duduk, yang sedikit memberi salam kepada yang banyak. Muttafaqun alaih. Dalam riwayat Al-Bukhari, yang kecil memberi salam kepada yang besar. Nah, ini urutannya. Ini berlaku jika kondisinya semuanya memahami adab-adab salam. Tapi jika tidak semuanya memahami, kemudian dilakukan sebaliknya, maka enggak masalah. Misalkan orang naik kendaraan enggak biasa memberi salam kepada yang jalan, maka yang jalan enggak masalah untuk memberi salam kepada yang naik kendaraan. Nah, jangan nunggu diberi salam, karena yang naik kendaraan kadang-kadang malah tersa-kesa, ya, enggak sempat ngasih salam. Ya. Artinya kalau dia tidak menggunakan haknya, ya kita yang pakai itu aja, ya. Nah, termasuk kalau kita sedang duduk-duduk, ada yang jalan, kok gak nyampaikan salam ke kita? Ya sudah, yang duduk yang nyampaikan salam. Demikian pula yang banyak kepada yang sedikit, atau yang besar kepada anak kecil, atau anak kecil gak paham, maka kita beri salam kepada mereka. Nah, tujuannya apa? Untuk menyebarkan salam, ifsa'us salam. Tapi kalau menurut tata krama, ya sebagaimana yang disebutkan tadi, naik motor, melihat temannya jalan, assalamualaikum, gitu, ya. Atau yang jalan dia temannya duduk, assalamualaikum. Yang sedikit lihat rombolan orang yang banyak, salam. Yang kecil lihat yang besar, salam. Itu tata kramanya seperti itu. Barakalakum. Hadis berikutnya, yang ke-858. Wa an Abi Umamah Sudai ibni Ajlan Al-Bahili radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awlan nasi billahi man bada'ahum bisalam. Rawahu Abu Dawud bi isnadin jayyid. Wa rawahu At-Tirmidzi an Abi Umamah radhiyallahu anhu qila ya Rasulullah arjulan yaltaqiyan ayyuhuma yabda'u bisalam, qala awlahuma billah ta'ala. Qala At-Tirmidzi hadha hadisun hasan. Dari Abu Umamah Sudai ibnu Ajlan Al-Bahili, semoga Allah meridainya, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang paling berhak mendapatkan ketaatan kepada Allah adalah yang memulai salam. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang jayyid. At-Tirmidzi meriwayatkan dari Abu Umamah radhiyallahu ta'ala an, ditanyakan wahai Rasulullah, ada dua orang laki-laki yang berjumpa, yang bertemu, siapa dari keduanya yang mulai salam? Beliau bersabda, yang paling berhak mendapatkan ketaatan kepada Allah yang memulainya. Hadis ini dinilai hasan oleh At-Tirmidzi. Nah, taib. Jadi dalam hadis ini menunjukkan bahwa orang yang mendahului saudaranya untuk memberi salam dianggap orang yang paling kepada Allah, karena dia lebih dulu untuk berbuat kebaikan. Nah, sama-sama berjumpa, hendaknya kita berusaha untuk menjadi yang pertama memberi salam. Nah, jadi kita itu targetnya ialah yang memulai menyampaikan salam, bukan yang menunggu diberi salam. Ya, karena memulai menyampaikan salam termasuk bentuk berlomba-lomba bersegera untuk melakukan kebaikan sehingga dianggap yang lebih baik daripada yang menjawab salam. Nah, bab berikutnya yang ke-134, bab istihbabi i'adati salam ala man taqarrara liqa'a ala qurbin bi an dakhala thumma kharaja thumma dakhala fil hal aw khala baidahuma syajar wa nahwuha. Bab tetap disunahkan untuk kembali memberi salam bagi mereka yang sering berjumpa dalam waktu yang berdekatan, seperti keluar masuk ketemu lagi, atau dia masuk dalam suatu keadaan, atau ada yang menghalanginya berupa pohon atau yang semisalnya. Nah, misalkan dalam sebuah lembaga pendidikan, pondok pesantren atau di sekolah, ya, atau di masjid seperti ini jamaah, ya, ketemu salah, ya, mau pulang salah, keluar masjid salam lagi, ya, nah, begitu, itu tetap disunahkan, jangan sudah salam, salam terus, ya, nah. Ala korbin, walaupun waktunya itu berdekatan, waktunya singkat, percobaannya ya, jadi gak ada ketentuan minimal sehari, ya, ketemu lagi baru salam lagi, enggak. Kalau dalam sehari itu berkali-kali ketemu, berkali-kali salam, itu disunahkan. Nah, tadi ketemu di dalam masjid, salam. Kita keluar, salam lagi, ya, itu gak masalah. Bahkan itu disunahkan. Termasuk bab ifsa'us salam. Hadis yang ke-859. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu fi hadis al-musyi salatahu annahu jaa fa shalla thumma jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa sallama alaihi fa radda alaihi salam fa qala irji fa shalli fa innaka lam tusalli farja'a fasalla thumma ja'a fasallam ala nabi sallallahu alaihi wasallam hatta fa'ala dhalika thalatha marrat muttafaqun alaih. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala an, dalam hadis tentang orang yang salatnya kacau jelek, orang itu datang kemudian salat, salatnya kacau, ya. Kemudian datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu menyampaikan salam kepada beliau. Beliau pun menjawab salamnya. Beliau bersabda, "Kamu ulangi lagi salatmu, ya. Kamu dianggap belum salat, salatmu kacau." Dia salat lagi. Selesai salat, datang lagi menemui Nabi dan menyampaikan salam. Nabi menjawab salamnya. Hal itu sampai 3 kali. Nah, hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari wa Muslim. Disinilah Al-Imam An-Nawawi mengambil dalil tentang tetap disunahkannya menyampaikan salam berkali-kali walaupun jaraknya berdekatan. Nah, tanya belakang, "Assalamualaikum, gimana kabarnya?" "Oh, baik, sudah ketemu lagi di luar." "Assalamualaikum, saya boleh tanya enggak?" "Gitu, ya silakan." "Temu lagi." "Assalamualaikum, ya, pertanyaan yang kedua boleh enggak?" "Gitu, ya, enggak masalah." Ya, jadi terus lisan kita selalu dipenuhi dengan kata-kata yang baik, ya, salam. Nah, Nabi juga tidak menegur, "Kamu tadi sudah salam-salam lagi." Enggak, tapi terus dijawab. Sekalipun sampai 3 kali. Di satu tempat. Ya, nah. Hanya diselingi dengan sholat lagi yang asalnya enggak bagus. Sholat lagi, enggak bagus lagi, sholat lagi sampai 3 kali. Nah, setelah itu kemudian Nabi mengajarkan kepadanya sholat yang benar. Hadis berikutnya yang ke-860. Wa anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza laqiya ahadukum akhahu falyusallim alaihi fa in halat bainahuma syajarah au jidar au hajar summa laqiyahu falyusallim alaihi. Rawahu Abu Dawud. Diriwayatkan juga dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, jika salah seorang dari kalian berjumpa dengan saudaranya, maka hendaklah menyampaikan salam kepadanya. Dan jika keduanya itu dihalangi oleh pohon atau tembok atau batu, kemudian berjumpa lagi, maka sampaikan salam lagi kepadanya. Hal ini diriwayatkan oleh Abu Dawud. Nah, ini sahih ya. Nah, jelas disunahkan salam berkali-kali, walaupun dipisah dengan apa ini, pohon, tembok, batu ataupun bangunan yang lain. Nah, misalkan jalan, kemudian ada trotoar gitu, ketemu lagi, salam lagi begitu ya. Atau dia ke toko sebelah, kita ke toko sebelahnya lagi, sama-sama keluar, ketemu lagi, salam lagi, seperti itu ya. Nah, baik, ini semuanya termasuk bentuk ifsa'us salam, menyebarkan salam. Dan kita berharap dengan cara semacam itu kita melakukan salah satu amalan yang bisa menjadi sebab masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, bab berikutnya yang ke-135. Bab istihbabis salam idza dakhala baitahu. Bab disunahkan salam ketika masuk rumahnya sendiri. Walaupun kita bisa langsung masuk tanpa minta izin, tapi tetap disunahkan salam. Lain salam, lain izin ya. Nah, kalau masuk rumah orang lain, sudah salam, harus minta izin ya. Tapi kalau masuk rumah kita sendiri, tidak perlu izin, karena itu rumah kita. Tapi tetap disunahkan untuk salam. Nah, apalagi di dalamnya ada anak istri kita ya. Nah, kosong saja rumahnya, disyariatkan salam. Qala Allah Ta'ala, fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillah mubarakatan thayyibatan. Allah Ta'ala berfirman, jika kalian masuk rumah, maka salamlah untuk diri kalian sendiri sebagai penghormatan dari Allah dan supaya mendapat barokah dan kebaikan. Surah An-Nur ayat 61. Ini sudah dibahas pada bab sebelumnya ya. Tanpa izin, tapi tetap disunahkan salam kalau kita masuk rumah yang merupakan rumah kita sendiri. Wa an Anas radhiyallahu taala anhu qala, hadis yang ke-861. Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya bunayya idza dakhalta ala ahlik fasallim yakun barakatan alaika wa ala ahli baitik. Rawahu at-Tirmidzi wa qala hadisun hasan sahih. Dari sahabat yang mulia Anas radhiyallahu taala an, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, wahai anakku. Anas ini pembantu beliau yang masih kecil ya, sehingga dipanggil dengan ya bunayya. Kalau engkau masuk ke rumah keluargamu, yakni ke rumahmu sendiri ya, salamlah supaya salam itu menjadi barokah bagimu dan barokah bagi keluarga di dalam rumahmu. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, beliau mengatakan hadis ini hasan sahih. Taib. Dalam hadis ini ada faedah yang bukan anak boleh dipanggil ya bunayya jika punya kedekatan ya. Nah, entah pembantunya atau anak asuhnya, anak didiknya ya. Nah, dalam rangka mempererat hubungan ya, untuk menunjukkan kedekatan. Kemudian yang kedua, hadis ini menunjukkan disunahkan salam kalau mau masuk rumah kita sendiri. Tujuannya apa? Agar mendapat barokah dan kebaikan untuk diri kita sendiri dan juga keluarga kita yang ada di dalam rumah. Lalu bagaimana kalau rumah kita sedang kosong, kita dan keluarga pergi atau safar masuk rumah dalam posisi kosong, disunahkan ya. Tapi salamnya assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin ya. Nah, assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin, salam untuk kami dan untuk hamba Allah yang soleh. Nah, ini ditujukan kepada jin-jin yang menghuni rumah yang soleh, yang muslim ya. Nah, karena setiap rumah itu biasanya ada jinnya ya. Nah, yang ada di rumah itu ya. Nah, oleh sebab itu kalau masuk sampaikan salam. Tapi disebutkan wa ala ibadillahi sholihin ya, ditujukan kepada hamba-hamba yang sholih dari kalangan jin-jin muslim. Baik. Tapi kalau ada anaknya atau istrinya ya sebagaimana biasa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu, jangan asal masuk. Ya memang boleh kita langsung asal masuk, karena ini bukan wajib, tapi ini amalan sunnah yang bisa mendatangkan barokah, kebaikan untuk diri kita dan keluarga kita yang ada di dalam rumah. Bab berikutnya 136. Hadis yang ke 862. Babus salam ala sibyan. Bab disunahkan salam kepada anak-anak kecil. Nah, seperti yang telah disebutkan, kalau menurut tata krama, yang kecil menyampaikan salam kepada yang besar, ya kan? Tapi terkadang anak-anak itu udah cuek aja, namanya juga anak. Masa kita nunggu salamnya mereka, ya? Maka disunahkan untuk menyampaikan salam kepada anak-anak. Tujuannya apa? Untuk mengajari mereka bagaimana salam. An Anas radhiyallahu anhu annahu marra 'ala sibyanin fa sallama 'alayhim wa qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'alu. Muttafaqun 'alaih. Dari sahabat Anas radhiyallahu ta'ala an, bahwa sungguhnya beliau pernah melewati beberapa anak kecil, kemudian beliau memberi salam kepada anak-anak tersebut. Anas berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa melakukannya. Nah, ini hadis disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi tujuannya ialah ta'liman lahum, ta'diban lahum, tat'iban di qulubihim. Tujuan kita salam kepada anak-anak kecil yang pertama adalah untuk mengajari mereka bagaimana salam itu. Yang kedua tujuannya ialah untuk mendidik mereka supaya terbiasa mengucapkan kata-kata yang baik, kalimat thayyibah ya. Dan yang ketiga untuk membersihkan hati mereka. Nah, untuk melunakkan hati mereka, untuk menghilangkan sekat antara kita dengan mereka. Nah, karena anak-anak itu kalau disapa, diperhatikan, itu senang sama kita, enggak takut ya. Nah, tapi kalau kita galak, ngomongannya juga menakutkan, kita datang mereka kabur. Nah, gitu ya. Baik. Bab berikutnya yang 137 ini masih bab salam ya. Nah, bab salam rajul ala zaujati wal mar'ah min maharimi wa ala asnabiyah wa asnabiyat لا يخاف الفتنة بهن وسلامهن بهذا الشر. Bab suami salam kepada istrinya atau salam kepada wanita-wanita yang menjadi mahramnya atau wanita yang bukan mahramnya tapi tidak khawatir terjadinya fitnah, maka disunahkan salam untuk mereka dengan syarat ini. Artinya syarat ini adalah aman dari fitnah untuk wanita-wanita yang bukan mahram kita, ya. Nah, baik. Ya, fitnah itu kita sama mereka. Kalau yang menyampaikan salam, ketika menyampaikan salam kok, nah, ada perasaan yang lain begitu, nah, berarti ini fitnah, ya, dihindari. Atau kalau mereka pernah kita kasih salam malah kita digoda, ya fitnah ya untuk mereka, sehingga dihindari. Tapi kalau semuanya itu tidak ada, tetap dibolehkan. Hadis yang ke-863 An Sahli bin Sa'd radhiyallahu anhu qala kanat fina imra'ah wa fi riwayatin kanat lana ajuz ta'khudhu min usuri silqi fa tatrahu fil qidri wa tukarkiru habbatin min sya'ir fa idza sallaina al jumu'ah wa sarafna nusallimu 'alaiha fa tuqaddimu ilaina. Rawahu al Bukhari. Qalu tukarkir ay tathan. Dari Sahal ibnu Sa'ad radhiyallahu taala an, beliau berkata, ada ibu-ibu tua di kalangan kami yang biasa na'am mengambil sayuran kemudian dimasak, dianci, kemudian dikasih tepung dengan tambahan gandum, ya. Kalau kami selesai sholat Jumat dan pulang, kami biasa menyampaikan salam pada ibu-ibu tadi, ya. Kemudian ibu tadi memberi kami masakannya. Nah, ada sini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ucapan tukar kiru ialah menggiling atau mengayak gandum. Baik. Di sini menunjukkan bahwasanya wanita tersebut ajuz. Ajuz itu sudah tua, ya. Mbah. Dikatakan ajus karena sudah lemah semua, ya. Nah, yang boleh ujung rambut sampai ujung kakinya sudah lemah, ya. Nenek-nenek lah, gitu. Jika para sahabat selesai sholat Jumat, kalau ketemu sama nenek tersebut biasa memberi salam, assalamualaikum warahmatullah. Oh, neneknya tadi ngasih masakannya. Ini bawa-bawa, gitu. Gak ada perasaan apa-apa antara para sahabat dan nenek tadi, ya. Nah, maka ini gak masalah. Tapi kalau ada perasaan, walaupun nenek genit begitu, kasih salam, mas ganteng begitu, digodai malahan, wah ini ya, berarti nenek tadi itu terfitnah, ya. Nah, apakah yang nyalami juga bisa terfitnah? Bisa, ya. Nah, namanya juga setan. Nenek-nenek tua keriput itu bisa dipoles sama setan, ya. Nah, pandangan orang yang terfitnah itu kayak gadis muda. Ya. Nah, namanya juga setan, ya. Pintar menggunakan wanita untuk memfitnah kaum laki-laki, ya. Nah, nenek-nenek sekalipun pakai sama setan, ya. Banyak juga yang terjadi seperti itu. Taib. Intinya syaratnya harus apa ini? Aman dari fitnah. baik kitanya atau yang diberi salah. Tapi kalau enggak ada kekhawatiran, maka jawaz ya, jawazus salam ala man la yahsal fitnah bihinna minan nisa al ajaiz. Tapi kalau masih muda-muda jangan ya, kalau masih muda itu mesti benar ya, jangan ya. Maaf. Assalamualaikum mbak, gitu. Waalaikumsalam mas, gitu. Namanya siapa mas? Wah, ini sudah pulang langsung gini-gini ya. Nah, entah yang gini-gini yang lakinya atau perempuannya ya. Nah, apalagi perempuan ya. Nah, di depan malu tapi terus terbayang-bayang ya. Nah, ya. Cari sopan seperti itu, hati-hati ya, setan itu sangat pandai untuk menggunakan wanita dalam memfitnah laki-laki. Wa'iyadzubillah. Taibarakum. Wallahu ta'ala abissawab. Yang masih banyak riwayat-riwayat tentang masalah salam ya, insyaallah kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.